pejabat pemerintah manawi aya ku jisim kuring dipika hormat, teristimewa sohibul bait bapak sukma sakeluarga beserta putrana atau stacan di sepitan aya. Mugi-mugi ieu murang kalih ku Allah sing didamel putra anu saleh. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jisim kuring kumargi ieu masih keneh bau-bau Idul Fitri sanajan akhir Syawal. Alangkah saena jisim kuring jam manusia biasa. Komo tukang cacahan, tukang nyarekanan jelema. Padahal jisim kuring geh ieu awak atuh carekanan keuneun. Jisim kuring hapunten anu kasuhun minal aidin wal faizin, hapunten lahir batin, kumakitan kita dengan hapunten. Hatur nuhun insyaallah jisim kuring lembar jautan, lembar lautan manah. Insyaallah mugi-mugi amal ibadah urang kamari sasi Ramadan sing ditampi ku Allah. Nu telok puasa andai kata bisi aya ngaranna ge jelema ieu. Moga-moga ku Allah taun hareup masing ulah bararatal puasana. Nu teu beuki taraweh misalkeun ieu. Aye di dieu mah moal aya ieu. Hiji, dua, tilu mah aya teh mah 200 300 aya mah. Moga-moga ku Allah taun hareup masing tararamat tarawehna. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Anak titipan ti Allah. Sehingga dina Al-Qur'an itu pangkat anak kabagi. Aya pangkat anak teh zinatun. Aya pangkat anak aduwun. Aya pangkat anak qurrata ayun. Aya pangkat anak nantai podeh jide kulata. Aduwun zinatun laju qurrata ayun. Nah entah jadi kula poho deh. Sok iya iya. Ayo poho sok tolok ingat kan. Tak iya dina opat perkara tadi. Rata-rata iya diurang araya. Sehingga lamun ningali kondisi situasi zaman ayeuna. Pangkat anak anu kahiji diantarana zinatun, papaes. Hanya ukur penghias, ngaran hiasan ka. Atuh eueuh saeutik kagunaanna, ieu mah teh hiasan ieu. Jadi hias unggul, dipake berkat kula, teu hayang dibereng. Da supul kana mobil, atuh barabe ka, ngan ngaheurinan doang. Pangkat anak aya nu samodal kitu. Zinatun gawena hardolin dahar modal. Ulin ngerem be di imah salat teu daek, nyatu teu daek. Aye boga ewe hayang. Aye nyeun anak panglobana. Iyalah pangkat anak zinatun bisa disalahkeun eta anak keheula. Belum tentu ulah waka geura nyalahkeun anak. Para hadirin, ialah nu kahiji pangkat anak zinatun. Nu kadua pangkat anak teh fitnatun. Ingat kula taka. Ngan saukur jadi fitnah. Jadi ka indung bapana nyeun fitnah sehingga meresahkan masyarakat. Gawena maling kotok. Gawena ngebogohan anak batur. Gawena judi iya itu jeng sajabana. Masya Allah. Iyalah pangkat anak fitnatun. Jadi fitnah ka indung bapana hadirin wal hadirat. Di dunia pangkat anak geus jadi fitnah. Komo jaga di akhirat. Maling iya itu jeng sajabana prakaya kolot beak dijualan. Pangkat anak samodal kitu jadi fitnah. Huru hara kanu jadi indung bapana. Bisa disalahkan eta anak model gitu. Engke heula. Tong waka geura nyalahkeun anak. Kantos ibu jeung bapa ngadidik. Hela, ulah kagetanya lah. Pangkat anak anu katilu, irada bahaya, aduun. Jadi musuh kanu jadi indung bapana. Di dunia geus ngabogaan musuh tak indung bapana. Padahal eta anak, masya Allah, ku ibu dikandung 9 bulan, leres tak? Masya Allah, dikandung 9 bulan ku ibu, eta putra ibu. Lajut di deletik di urusan, ngising di isangan. Bahkan indung nak kerdahar ke buruk-buk anak nangising. Kumacak bapana, anak tu modal. Sakit doang lalaki maka. Kumacak ibu-ibu, aduh, acep ee. Acep baik jendol geka. Ibu-ibu mah. Kunaon geus gede jadi musuh. Masya Allah. Sehingga tesaetik dina habar berita. Loba indung dipaehan kunu jadi anak. Betul apa tidak? Bisa disalahkan eta anak kehela. Anak ulawak kada disalahkan pala hadirin. Urang heula introspeksi diri. Pernahkah ngadidik? Maka pantes lamun Abu Lais Samarqandi. Hiji waliullah pernah ditanya, aya masyarakat jalma bodoh datang ka Abu Lais. Mun cek jaman ku ari teh maka Abu ya ka kiai, assalamualaikum, waalaikumsalam. Aya naon, Mang? Pugu ieu cenah Abu ya. Kula boga anak, anak kula nyepakan kula. Hah? Nyepakan mah, Mang? Oh, jubur kula ditajong. Awak kula disepak, masya Allah. Aya kitu? Duka. Teka harti menyeri ya kula cenah kiai disepakan ku anak cek Abu Lais ari mamang pernah teu ngadidik ilmu agama ka anak atuh can pernah mere akhlak anu bagus ka anak boro-boro sugan pernah dititipkeun ka Mah Haji Daman najis teu wau-wau acan. Pernahkah ku ibu jengku bapak atau ku kakak cek eta Abu ya anak kakak dididik tidak kena Al-Quran dididik babalak najis kiai can pernah kulam. Laju gawena naon bae sapopoe kieu gawena mawa kebo ngangon kebo bari manana tumpak di luhur kebo bari niup suling tabila mana kebo cicing digebuk kumanehna. Tidak kena lumpang, disepak kumain awakna. Oh gitu. Oh, cek Abu Lais. Atau lain salah anak mama. Salah mamang keneh kunaon eta anak terdidikan ilmu agama. Kalah tidak ngangon kebo baik. Meren maena kia perasaan anak. Begitu kumamang dititah, tidak ngangon kebo. Kecewek kana suling, sugante kebo dibuatan horeng. Ma awak mamang jeprot disepak. Gamleng ditajong uyuan tadi bencarkan tahulu dia cek Abu Lais. Ayolah bu, maka ia anak titipan. Masya Allah, kudu nuhun ka Gusti Allah syukur urang teh dititipan. Oh cenah kiai kubarabe yang ngadidik anak ibadah, ibadah eta unungeunah. Mata kita kategori ibadah kabagi-bagi. Aya ibadah anungeunah aya. Naon kawin. Sanajan aki-aki kang nunggus ompong. Beneran. Matake awas ya bisa mana indung urang geus eueuh geus maot. Eta anak sing kade, jimat hiji deui bapak urang. Tanya sing bener. Bah, abah hayang meuli apel teu neurak aing. Jeruk mah jeruk-jeruk yeuh jeruk lajem. Anggur paraiit. Aba bisa yang dahar yuk itu ke Padang. Jawa amat dia nyatu ke Padang. Abu adek dirangkas ya. Jo aba bisa yang ke laut ke pantai. Lalir yang mah. Nanti jelema loba. Laju bela lanjung. Aba bisa yang baju bagus. Nyinaon jahe masuk ngacah baik. Aba henek mobil. Au komo yang mah bekser. Kih malulu dia. Laju lebah lampu merah. Tahi masuk lalir. Kebel. Urunageh. Ju abah hayang bakakak lihat abah hayang kawin hayang kawin ko ulah diulah-ulah tak kak kau urusan tak ku kakak iya mah harapnya menang 40 kue hayo gerak abah kawin deh hayo gerak udah ingat kama mana kaya semua dar udang doi mual teh indung dia Cing, cing, cing, bu, pak. Ia anak jadi musuh di dunia kene. Tersaetik habar carita indung bapak di paehan. Kunaon bisa gitu? Masya Allah. Iyalah, ges gara-gara urang nyepelekeun kana ilmu agama. Ges teu aya anu neangan ilmu agama. Ges arareueuh nu mala santren. Loba pasantren. Ararosong. Jelema kuari berpikirna, Masya Allah, kamari bae ge bulan puasa. Nu dipikirkeun ku teteh hiji baju, dua daging, tilu pikuehen, hayo ngaku. Betul apa tidak? Jarang eta anu mikirkeun nek bulan puasa, sugan nek dia sabara kali hatam Quran. Dia sabara rebu maca salawat. Dia menang sabara rebu maca istighfar. Allah! Allah, caing Allah, Allah, Allah, benggas. Pugu Allah di lembur aing ge. Allah kah? Tanggal 15 kene geus galetre salah kejen pamajikan. Ngalobrol. Dipanggil anakna, coba dia ka dia. Aye naon, Mak? Heh, coba dia mikir. Aye kitu, Mak? Ya kuari geus tanggal sabaraha? Cenah ge geus kunut, cenah, da tilok tarawih ieu. Cenah ge cenah mah cenah mahena ge horeng. Geus kunut. Cenah kula ge Mak cenah. Tanggal 16 dan nyama. Oh, nanti telok taraweh. Hugu ho, telok mah ho, pusat rojong aing. Ya, jen, ih. Laju kumah gitu, mak. Dia coba kudu ngeblek polo. Pandala kuari bapak dia ke segala lumbuk. Tau usahin segala mak buruk. Aing masa reksit nilu nage. Nyatu pek gudek segede cumplung huap nage. Menis selawak-selawak baik, jen. Wah, ukuran. Usaha hente. Dala. Coba gitu, aku duga blek polo. Pan adi dia salah 18, aing kuari kereneh deui. Bau. Heh, 20 hiji tama burung kitu. Nah, cukup mah kitu mah. Heh, ulah kumah-kumah. Kada ka itu dia. Kada usah cara dong-dongan. Udur be ka ditu. Nu ka kali deres, anu ka kampung rambutan, anu ka pulau gadung, anu ka senen, nu ka pasar bo, nu ka pasar kemis, nu ka pasar jumat, nu ka pasar minggu, nu ka pasar sabtu, nu ka pasar salasa. Terus anu ka Cileduk bala dulur, anu ka Hayamuruk, anu ka Majapahit, anu ka Bekasi, anu ka Cikarang, anu ka Kabupaten anu ka Lebak Bulus. Dua tangka ditu ngilu jeung mamangna jeung wana akina bapa kolotan di dulur misana ka di misana di beteuna ka ditu kobeh ngarilu ka ditu. Nu dagang kurupuk bae aya. Waktu nu dagang eta bae dagang pucuk kalapa aya ka. Tau eta dagang pangluhurna ka, pucuk kalapa. Atuh punsleting terus ka ditu. Geus pangluhurna usaha eta ka pucuk kalapa. Batur mah jam 9 peuting beres tarawih eta mah di luhur truk. Na pucuk kalapa bari ngarokok bangsa teu saya tahu. Serebeng serebeng ngarokok. Ngilu kudu itu. Ka Batawi, kolot baheula teh Batawi jebutna. Kolot baheula mah. Datang ka ditu. Datang ka ditu. Puasa tilo. Taraweh komo. Salat najis can pernah. Balik ka imah. Malam takbir. Ngudak-ngudak isukan salat sunah. Tingkul dia menang ganjaran. Dua poe deh. Geus ditelepon. Kita cek indung nak kata kadina. Coba telepon ka kadina. Balik moal. Telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak cager. Cager. Lain kakak nak balik moal, cek mak eh. Lamun kakak nak balik, mak moal meli daging. Lamun kakak tedek balik, mak nak meli daging. Bila kakak mak, ndak, ayo nak balik. Walik mena, malam takbir. Oh, pokoknya, naik bulan jaya. Turun dia tadi, mana kan? Mandala. Di Mandala mena, iya angkot ke dia. Kemana? Oh, kemana kali itu tuh, pokoknya mah. Sohor gagah kak, make kuncir, buk dikuncir, make jaket, make kacamata BL, turun di mobil, olok di utah, paru. Sohor dia budak dia, budak mana ilmu karena tenan dia? Hah? Mandek Lebak? Hah? Mandek Tambak sosohorin. Buk dikuncir dia turun di mobil utah. Gila ing majang ada yang nage. Di papa kita kubatur nak. Jati mandala tamat tenak makan angkot teh jaga serbutan ya. Ngejanji meureun. Joy. Kubatur nak. Cakar datang. Oh, Din, cakar. Motor siap. Oke. Okay. Motor. Langsung naik. Buat karung di hareup dua, Kak. Kardus opat. Kuat tekat dulu motor kieu bae kieu. Ndak belok di jembatan kuat kieu heuleuh batur. Ai karung nyelap ka di hareup. Cek indung na ta. Motor badeng ka dia sora kakak motor. Iye. Sora motor kakak dia doang na asana ojek ye. Si Udin cenah ye. Benar. Dideuleuh ku adina na hordeng. Ma! Bener kakak datang teu kadeuleuh ku karung. Ih, naon bae jerona mah. Datang ka imah, gek diuk. Kumaha cek indungna? Eueuh eta kolot nu nanya kieu eueuh. Eueuh, caing eueuh-eueuh geus. Kamu di dieu mah. Heh, cager dia. Cager mah. Masya Allah, aing rempan mikiran dia bae. Naon mah mikiran ku lejak ulah geus gede. Iya dia di ditu salat tinggal entah henteu. Dia puasa batal tahento. Dia taraweh batal tahento. Aing khawatir. Restoing dia tebebenangan ge. Nu penting awak dia cager, dia salat tetinggalan, taraweh dia tebatal, puasa dia tebatal. Aing mah syukur sakitu ge. Eueuh takolot nunanya kitu kadakna. Eueuh hayo ngaku. Ngaku ka hayo ngaku. Kamu banget ge mah aing mah eueuh jasa tampangna lain deui. Eueuh horeng eta nu kitu. Daya bu daya. Sarwa tetanggaku lagi daya. Masya Allah. Waduh. Dulu. Kuma. Waduh cek indung nak. Dia cager. Cager mak lu lalam lah bisa balik ya. Lalu dia bebenangan. Alhamdulillah mak. Atau iya dagingnya meli 5 kilo. Masya Allah. Mak dibalikin baju dia 2 setel. Bapak niro. Adik dia dibalikan. Hiji sewa. Ngari gitu. Iya kau begini pakai orsan meli kula 10 botol. Roti kula meli cina iya. Genep pak. Mus bodoh. Jual bapak anak balik di masjid. Ari aik. Tenang bae pak. Bapak ke dibalikin kukula. Ja bapak ke saru. Bapak kula sana jangan ngelumbuk baik. Dibalikin tak kukula pecin Haji Iming. Baju Haji Amang. Sendal Haji Amung. Iya samping nak wadimor. Tak. Eta horeng samping wadimor, eta keli, eta samping paling kolot. Mata laris tau wadimor, sebab kabehan nge pernah uak ke si eta. Wadimor. Cukan iya ayah si dimor samping itu, kak. Kabeh uak baik ke si eta. Masya Allah. Balik di Jakarta. Wah, tuh sohor. Lepis dirobek-robek. Celi make kabel. Ngomong geus dayang bahasa Sunda. Melayu bae bati. Ieu budak mandeg tambak. Sohor. Weh, coy. Kapan datang? Baru celek. Waduh. Itu gimana sih itu? Si Nanang lu udah hubungin? Aduh, gua kagak ngeh. Lu pulang sama siapa? Maksudnya sama sorangan bae, sendirian aja maksudnya mah eta keojong. Lu pulang sama siapa? Satu aja. Asa pesen es bae masa gelas dah satu aja. Buat mesti sendirian aja kok satu aja. Sohor. Kok mah eta PBB persatuan babu-babu. Waduh. Kula mah teu ngomongkeun batu atuh dulur sorangan bae aing jaku maneh kitu kan el ira datangna kemarin ka haji. Waduh, tangkorak di kuburan kemarin. Indung dia tukang ngoyos, lupa ka haji haram jadah dia lupa ka aing segala macam. Ku sosohor. Bu. Ngomong pan bae. Mus asa pang aingna. Waduh. Iyalah, alah tadi. Bu. Jarang kamari nu mikiran bener saruk Eropa ini tadi. Padahal itu bulan Ramadan, dua poe deui diceritan. Cek bulan Ramadan, wey! Kadenge ke seluruh makhluk Allah, terkecuali jin dan manusia nu tengah denge. Cek Ramadan, pileuleuyan, pileuleuyan. Cilaka pikeun umat Muhammad, pileuleuyan, pileuleuyan. Paturay patepang deui, hampura cek Ramadan. Aing rek pamit ayeuna ti sia. Lamun sia panjang umur cek Ramadan, taun hareup dia panggih deui jeung aing cek Ramadan. Tapi lamun dia teu panjang umur, mohon maaf cek Ramadan, dia teu panggih deui jeung aing. Kunaon dia lalawara kamari? Maca Quran dia api-api bae. Maca salawat dia boro-boro. Taraweh ngan menang tilu puting doang. Cek Ramadan. Andai kata ibu jeung bapa ngadenge jeritan ahli kubur. Di bulan suci Ramadan. Kumaha cek ahli kubur? Hei umat manusia. Lamun andai kata kami dibalikeun deui ku Allah ke alam dunia. Niscaya kami sadetik. Moal ditinggalkan ibadah di bulan suci Ramadan. Eta cek ahli kubur. Ngantarorek urang naka. Itu jojong-jojong bae. Nu diuji cocok podol. Pikuehen. Baju. Kok mata ibu-ibu? Ih, kena baju ampun ini. Bulan Rajab kayaknya nggak serame meli baju. Ya bisi beak di Tanah Bangna. Pancana kiai nyaho. Puku gitu pemajikan aing ge. Ih, itu pemajikan kiai, itu pemajikan RT, itu pemajikan pajabat. Hei, yuk. Karena duit maja, iya juri duit kabeh di hadapan aing ge. Ya, nukar hari aja. Aneh, ya kalau muka ibu-ibu. Ayo lebah nyirama. Benar, ayo bau pasakan pernah. Jual nggak punya tuh. Benar teh, nak sengit ke kawawa teh. Ya dana duit macam pernah oe. Sugan ayah orang dia iya lebah nyiram gitu. Ayo harnak kata dana duit. Singkirkan, singkirkan, singkirkan. Kata itu ayah wah tadi dia awe nuk itu. Dah lah, cungar cengir benda tukang nama. Bener teka? Bener, awan harnak tekan duit bawah. Kalau kata buka duit harnak tambah oe-oean. Iyalah pala hadirin. Geus kembali, ieu pangkat anak anu katilu tilu tadi tea kabeh ge jore. Fitnatun boga anak jadi fitnah. Nu kadua zinatun jadi papae sungkul. Bener. Anu katilu jadi pangkat anak teh aduun jadi musuh ka indung bapa anak. Ieu pala hadirin, komo ningali situasi kuari. Bisa disalahkeun eta anak, can bisa disalahkeun keheula. Terkecuali ibu jeung bapa geus ngadidik. Karena urusan ilmu agama Allah. Nah, iyalah pala hadirin. Numbanak pantas cekang jeung Rasul. Jaga di akhir zaman. Rusak hiji lalaki. Dileungeun pamajikan anak. Dileungeun anak nak. Dileungeun indung bapa nak. Sehingga maksa kanu jadi kolot tita usaha. Dele ka acara batur. Dele, dele, dele, dele, dele, dele, dele. Cek salah kena ka dele ku aing-aing tebuta tenawan. Batur tu dah usaha. Kakak mengajukan kanjut tadi imah. Kulemah renak nulunak kecena. Masya Allah. Iyalah. Cek anak nak ayah nang cena mak. Atau ayah bapak dia balik di Jakarta. Tembunangan. Tincek sekalian mak bapak itu mah. La ilaha illallah. Iyalah anak aduhun. Jadi musuh ke orang. Bapak-bapak ibu-ibu. Mantak. Lamun embung boga anak jadi musuh. Kanu jadi indung bapana wayah nak eta anak geura teundeun di tempat-tempat ahli-ahli Allah, di tempat-tempat palagi niangan ilmu Allah. Iyalah pala hadirin, kuari mah jelema geus teu ngomong-ngomong bab akhirat, geus teu ngomong-ngomong bab agama. Nu penting mah dia kumaha loba duit, HP dia anyar, imah dia bagus, mobil dia bagus, kiai mah keke bisa diaur, haram jadi halapatan kotok di eta kiai. Inilah dilema. Maka pantas Rasul ngandika di hadis sejen. Sayati alanna takunu fi akhiriz zaman fitnatun. Bakal terjadi di akhir zaman fitnah. Fitnah teh rusak urusan agama, maksud fitnah di dia mah. Lain siling fitnah. Terjadi huru-hara dalam urusan agama Allah. Kumaha? Yusbihur rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiran. Isuk-isuk pak eta lalaki mukmin, iman ka Allah, bahkan salat subuh segala, berjamaah segala, bahkan ngilu wiridan segala, ya latif segala kuat depa-depa.

jang dunyana. Tadi laknat ku Gusti Allah wa mawalahu dunyana anu dipake nulungan agama Allah, boga mobil jeung nulungan tatangga, lain jeung ngabibita tatangga, boga urang hartina sabere basa tea milik jeung nganapakahan pamajikan sesana, jeung mere pakiri miskin, yatim piatu dan lain sebagainya. Cing cing cing Bu Pak. Mantak lamun sodakoh ghinaka qobla fakrika, mengpengkeur gableg memeh datang sus. Cah, geus susah mah boro. Boro-boro. Mending mana kuari teteh ieu? Mendingan urang loba duit emas ratusan gram, tengekeun ieu. Sawah hektaran, mobil 18. Ieu nu saha mobil nu AA, motor ge nu AA. Mobil nu ieu nu AA keneh, AA mana angsuran. Bu, mani kene urang ieu tengekeun beunghar. Duit loba, emas ratusan gram, sawah hektaran, tapi terdaik ibadah. Apa mendingan miskin, rajin ibadah? Mending mana? Cena, mending mending bengar daik ibadah, numana yang hayang nelul, yang irung. Karak boga warung bege, segede perup, geus teu kaburu sholat berjamaah-jamaah acan. Karak boga sawah tilu kota, geus teu kaburu jumatan-jumatan acan. Betul apa tidak? Mending mana teh? Mending benghar tapi tetap ibadah. Apa mending miskin tetap ibadah? Mending mana? Mending mana? Mending miskin daek hebat. Tuh aja kes miskin ya, kunaon gitu. Miskin eukeur benghar can puguh. Ulah hararese yang ngomong. Mending benghar daek. Mending miskin daek ibadah. Sebab naon? Bu, dunia mah tipuan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wallahu alam bimuradi, teu aya kahirupan dunya jeung banda-banda dunya illa mata'ul ghurur, terkecuali eta teh banda tipuan-tipuan wungkul. Horeng tipuan wung. Horeng tipuan nung. Sok, ayeuna lamun memang terpercaya. Cing, ibu, eta dahar sapiring. Seubeuh. Seubeuh. Seubeuh. Dua piring? Ongap. Jajal dia nyatu lima piring. Ongkek dia utah. Sakitu kenikmatan dunia. Jajal buah kadu sahulu. Mantep. Mbak sahulu deui. Kuat keneh. Jajal sepuluh hulu. Oyeug awak dia. Bener tante. Kopi segelas kah sedap. Dua gelas lumayan. Tilu gelas kembung. Lima gelas jajal. Nunjel awak dia. Coba. Sakit ya ta dunia. Bener. Cana nu pake di PET bajal sama awewe. Aduh jajal tajima. Salah kejeng pemajikan. Sakali. Ngenah. Dua kali rada perembentak eneh. Tilu kali oclok tur dia. Mana kenikmatan di sakitu? Maka pantas lamun Sayyidina Ali ngadoa. Dengekan ya doa Sayyidina Ali. Mun hayang para kiai, hop amalkan. Tapi enggak embung. Kuma gitu kiai, kiai yang ngadoana. Sayyidina Ali mah. Sayyidina Ali mah yang ngomongkan orang. Mantak Sayyidina Ali mengenang gelar Ro'isul Zuhdi. Ro'isul Zuhdi. Ro'isul Zahidin. Kepalana ahli zuhud. Kumang ngadoa anak itu. Masya Allah. Sayyidina Ali ketika ngadoa ke Gusti Allah. Allahumma ba'id baini. Wa baina dunya. Kama ba'antas samawati wal ard. Ya Allah Gusti. Jauhkan abdi tina haliah dunya. Seperti Gusti ngajauhkena antara langit jeung bumi. Ndak diamalkan ternyata. Oh itu sanggup kak. Orang pan lain doi. Kot ke Gusti. Dina salat tuh hati ya. Ingkana rezeki fis sama pang suluh. Nu ayat tilu langit pang turunkan. Oh, tilu langit kok tita pang turunkan. Berlek berarti hantem. Hujan amprekan. Eor kabeh kabagian. Di jerotan pang aluarkan. Di jauh pang deketkan. Nu haram pang halalkan. nu saeutik panglobakeun Gusti. Kitu pan urang mangadoana. Mantak cek sedina Ali, pangeunaheuna kendaraan dibuatan kuda. Kuda ti Maroko, kuda gagah, masyaallah hebat. Dah, cek sedina Ali, sakadena kuda. Banyak kendaraan, orang cilaka dina kendaraan. Bener? Mobil mewah, Innova, Pajero, Avanza, loba jelema nu kacilakan dina masalah kendaraan. Betul apa betul? Bener tanda? Cek nu teboga mobil jeung teboga cocok aing lebah di mah. Tenang kak, dibela kukula. Cek Sayyidina Ali, anu bagus paling hebat pakaian naon di alam dunia. Paling gagah naon. Sutra. Eta sutra pakaian paling mewah. BHS samping temer, itu sutra nanti 10% acan pak bu. Sutra munanya hosameter nak, itu di atas 8 juta. Nu asli. Asal sutra, tina tai hileud. Tina taina, tai-tai keneh bae. Jatina jorok kotoran keneh bae. Cek Sayyidina Ali. Paling ngeunah nu dipasinikeun ku para masyarakat. Lalaki, awewe, urusan awe. Lah, cek Sayyidina Ali. Sanajan geulis, nu diarah mah tatangga liang cikihna. Atau hangit-hangit keneh bae. Ja kotor-kotor keneh bae. Eta barang dunia kah? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu. Dunia tesaknya nyana kehidupan dunia hanya ukur permainan unggul sandiwara belaka. Geus di dunia mah eueuh anu langgeng, bener teu? Nulanggeng mawal akhiratu khairu wa abqa. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Ya eta akhirat kunaon jelema geus teu mikir akhirat anu diudag dunia, dunia. Lain teu meunang boga dunia. Hopae boga dunia. Warzukni. Kada salat ge urang dititah ngadoa. Warzukni muga-muga Gusti ngarizkian ka abdi ngan mi hape. Sebab dunia diibaratkan sene, sene, ula sok loba teh ngomean sene, bisa ngaduruk awak. Ula sok loba teh ngome-ngome bab dunia, bisa ngaduruk awak, maneh po, sholat po, ibadah, hakikat ngaduruk awak, jaga jeung di akhirat. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Nah, iya bu. Terus. 2 menit, teh. Tadi cek abdi ka Mama Haji. Mak, Mama Haji, lah kebel-kebel lah sampai jam 11 be. Sakiatna bae cenah Jang Haji, sakiatna sedang bae sampai jam 1 ge sedang. Oh. Umay Mama Haji kieu. Terus. Ingatkan hiji musuh urang naon cenah? Naon? Dunia. Alam dunia na ge geus model kieu. Kedeng kuring nyaritakeun bab akhir zaman. Kadang goreng nyeritakan mun aya waktuna wasiat Kangjeng Sarif Hidayatullah Cirebon. Mun aya waktuna urang bahas turuna Dajjal. Mun urang aya waktuna urang bahas turuna Imam Mahdi. Mun aya waktuna mun tadi ge. Mun Allah atuh geus. Aya geus Allah maka. Kuring teh geus sanget, ieu kekian teh geus jarang, Pak. Kuari mah kana jauh jarang. Cek kuring geus Kiai Eli. Geus wayan ulah ngondangan kuring bae, kumaha alesanna? Iya mah cenah Mah Haji, Mah Haji daman cenah. Geus sono cenah yang panggil cenah yang ka haji. Geus seubeul jasa. Ih, aing ngajualan kolot, bingung aing bajuna. Pajero pei cenah geus sono cenah kitu. Kitu kana ka haji cenah geus sayang panggil, ya, tayang ngobrol bae cenah. Ih, teu kula. Kayak kitu kula bae nu ka parung baluk engke. Ulah cenah engke ka ditu nang ke bae malam Minggu bae ke cenah. Ih, tadi mah kula Minggu-minggu kamari ka desa aja silaturahmi bae ka Mah Haji daman. Ulahan ku keli, kebaik malam Minggu baik tina kana sukma. Sukma boga khawatir. Kenang gitu. Boga milik loba teuing cina. Terus, atuh kami cina kiai di dia geser rata kabeh dibere 10 juta sewang. Oh. Masyarakat dibere cina 300 ribu sewang. Aju, iya lewina ayat 20 juta jeung ka haji cina. Oh, ayat gitu onam lah. Eh, terus. Tenang, sukma.

jalma diselamatkan ku Allah illa man ajarahullahu bil ilmi jalma anu diselamatkan anu ngagaduan ilmu ail ilmin nafi' tegesa ilmu anu manfaat ketika urang ilmu kurang diteangan laju kurang diamalkan ilmu manfaat ngarana insya hei insya Allah asok ngaraja urang dia wuuu mandek tamak dilawan rajin urang dia pat tampil kalau wong mah terus jeng singkade bu pak dunia geus model kieu geus acak-acakan lamun rasul kapungkur dongkap tala'al badru 'alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru 'alaina mada'an lillahi da' Rasul muncul bagaikan bulan purnama tanggal 14. Eta tanggal 14 bulan moncorong tante hurungna. Sampurna ento. Sampurna. Sedangkan kuari abad 15. Bu, abad 15. Ya menginjak 1438 Hijriah. Kedengdei Muharram ya. Kedengdei Muharram. 1439 Hijriah. Sok kurang kaji kuari. Bu, pak. Dangukeun ku ujang ku bapa. Hijikeun ku ditambahkeun. 29 tambah 15. 29 tambah 15. 15 tambah jeung 14 jumlah 29. Ieu 29 ieu bulan mareumkeun tanya angkeun. Buta wareng lain mareumkeun deui. Poek alabatana naon? Ieu jaman ku ari geus poek dicaang-caang ge. Ieu jaman dibagus-bagus geus corek. Ketika pelajari sedaya bab dunia maju nilai agama geus pasti merosot. Bener? Laras. Jelema kuari coba jajal tanya ke ibu ye. Jawab. Lo banyak kal HP, lo banyak kal Quran. Ternyata. Tasalat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba di HP. Astagfirullah alazim alladzi la ilaha illallahu qayyumatu wa ilaihi jami'ul mas'ud wa mas'ud alazim. Halo. Aing tadi tasalat ku mah tuh. Bener. Geus goreng ieu jaman dibagus-bagus geus jorek. Dicaang-caang geus poek. Pala hadri. Masyaallah. Iya kana kiamat teu nu terang, tapi ciri kiamat geus jelas. Umur dunia pikeun umat Rasulullah pala hadri 1500 tahun. Sehingga cek Allah dina Al-Qur'an yudabbirul amra minas samai ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'uddun. Umur dunia teh sapoe satengah. Sepakat ahli tafsir bahwa sapoe satengah 1500 abad. 1500 tahun. Salah ngomong deh kula. Semangat teuing sih kiai. 1500 tahun itu sapoe setengah. Berarti 15 abad. Mohon maaf. Kuring ngomong sakali deui kana kiamat eueuh nu nyahueun. Eueuh nu nyahueun. Eueuh nu nyahueun. Kadang-kadang panjenengan sok itu nyahuanan bae. Nabi kita nyahuan. Atuh heeh. Ngan prediksi napa? Sok ayeuna. Dunia geus model kieu. Masya Allah. Ketika dunia geus model kieu, 1500 tahun umur dunia pikeun umat Rasulullah, ketika kuari geus 1438 Hijriah. Berarti kana 15 abad hanya 62 tahun deh. 62 tahun kebal apa sakedeung? Kebal apa sakedeung? Sakedeung 62 tahun. Can beres keli dipotong. Kunaon? Pendapat Ibnu Hajar Asqalani yaitu ku hijrah na Rasul seberat 11 Hijriah. Berarti 62 cokot 11 jumlah seberapa jumlahna 50 hiji. cek Imam Jalaluddin Suyuti dicokot ku gagahna Islam. Jayana Islam kapan? Zaman Imam Mahdi. Kapan turunnya? Wallahu alam bisawab. Imam Mahdi aya geus aya di Tegalab Irak. Wala hadirin sadayana. Maka para jamaah sadaya dipotong cek Imam Jalaluddin Suyuti, katakan Imam Mahdi mimpin dunia 7 tahun, wakila 9 tahun. Geus 9 dalanan cokotna. Berarti 51 cokot 9 jumlah 42 tahun. Berarti karena 15 abad hanya 642 tahun deh. Lamun kurang dibuktikan karena kiamat ieu ciri-ciri na geus tararimul. Pak, Bu, tempo. Ciri kiamat tadi antara dengan loba bikang tiba tanah laki. Wah, eta bikang di mana? Temuat eta bikang panjaga alfa bikang. Kenek mobil bikang. Gora tak ka ditu. Jakarta, supir bus wa baswai bikang. Ojek di Jawa Timur geus aya bikang. Salakina nyusuan anak. Waris alam dunia satu lalaki berbanding awewe 11. Geus muna sabah eta bapak-bapak berarti teh karawin deui. Daripada batur jaromlo ka. Jara dijablai mending dikawin kurang. Akur bapak-bapak kahayangna kumaneh mah. Teteh akur henteu. Temuali sampai irak poe kiamat. Ibu-ibu, daek di madu. Tedaek di madu, tedaek. Diracun bae burung, diracun. Tedaek di madu mah. Cing, Bu, Pak. Kuari, pala hadirin sadaya. Ketika Damsik Syria. Cekang jeng Rasul, umat aing di akhir zaman bakal berkumpul di 3 negara. Kekuatan anak. 1, di Syria. Yang kedua, di Yaman. Yang ketiga, di Baghdad. Cek sahabat Rasul, apabila terjadi demikian. Ia ku nulumpang utama ke mana? Apabila terjadi demikian, cek Rasulullah, umat aing kabilah-bilah, kabagi-bagi. Di Syria, di Yaman, satu lagi, di Irak. Ketika orang geus air zaman kia, ke mana lempang utamana? Utamana lempang ke Syria. Lamun di Syria, kurang, ke mana dia lempang nak? Tidak memungkinkan? Ke Yaman. Ke Irak, ma Rasul Temiwara. Ketika kuari pala hadirin, di Damsik Syria, itu di Bisko. Di Miskota, Sam tempat negara. Satu Palestine, yang kedua Yordania, yang ketiga Syria, 4 Lebanon. Cek sakolma Mesir. Lamun di ujung opat negara, geskisru, maka sakadini dunia rek dikiamatkan ku Allah. Imam Mahdi kadang diturunkan. Walah hadirin, Masya Allah, memeh Imam Mahdi turun. Dunia dipimpin ku Dajjal. Mang, taikan ya. Ina, nangarana. Kulana nangtung. Habis obohengan aing bobokong Haji Jamal deh jeneng ge. Kasetna ulah dijualan nya. Jeung boga hajat bae. Bener. Terus jaha kukula teteh ka deuleu bari mah. Nu hideung jelas bari mah. Nu petot jelas. Terus ya. Memeh dunia. Memang Imam Mahdi turun. Masya Allah. Datang Dajjal. Begitu Dajjal turun pala hadirin. Masya Allah. Jelema memeh naku Allah diberi halodo. Masya Allah. Dunia ku Allah diberi halodo. Satahun camplang. Hujan eueuh. Tatangkalan terjaradi. Jelema kabeh kalaparan. Lain sa Indonesia. Tapi sedunia. Lamun Indonesia nu kalaparan, Malaysia mungkin bisa nulungan. Lamun Jepang kalaparan, Indonesia bisa nulungan. Ketika Afrika kalaparan, mungkin Turki bisa nulungan. Ia masa dunia kabeh jelema kalaparan. Begitu sahabat nangis. Maka ketika Rasul dakwah, nyaritakan bab akhir zaman, sahabat pada nangis. Rasul

berjamaah jeung Imam Mahdi nu jadi Imam Imam Mahdi Nabiullah nu jadi Imam Nabiullah Isa, Imam Mahdi jadi makmum. Hayata geus dilalah yen Nabi Isa bakal neruskeun perjuangan Imam Mahdi pada hadirin. Teruskeun riwayat. Detik deui kedem. Nah, 12. Cukup 10 menit deui. Urang keskeun anggeus kitu geuran. Teruskeun kali ya. Begitu Dajjal dikepung ku Imam Mahdi jeung Nabiullah Isa, di mana? Di Babulun. Dajjal turun di negara Khurasan. Di negara Iran. Dibijilkan ku Allah Subhanahu wa taala, dikepung ku Nabiullah Isa jeung Imam Mahdi. Kuduaan bae ditincak punukna, dihajar ku tombak, ditinjak digesel harita kene. Paeh pala hadirin Dajjal. Nembe dunia subur mahmur dipimpin ku Imam Mahdi, bahkan eueuh nu miskin wati mere zakat ge. Mang. Assalamualaikum jelema. Engke jaman Imam Mahdi. Waalaikumsalam. Ae ja. Kakak mohon ya Kiai, apunten bae ya Kiai, Ustaz. Puku kula ndek sodako aya emas itu 2 ton. Ingin kayak gitu. Ampun apa candak ih. Kumaha kata Ustaz? Ih, itu kayak karak malak ngabersihan budak ke 10 ton tuh nu mawa cenah tuh. Orang bengaran Ustaz deh tak. Engke mah kos kitu. Masya Allah, subur mahmur Imam Mahdi. Mimpin wakila dunia 9 tahun. Wakila mimpin dunia 7 tahun. Pupus Imam Mahdi. Dimakom kena cek sakaol. Ilah caket Rasulullah. Numawi makbara Rasul di Madinah. Pak hiji Rasulullah. Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Umar. Utsman Mahdi bake. Sayyidina Ali. Muqtamad daya makomna. Balahdirin sadaya hiji deui jeung incu Rasulullah Imam Mahdi wakila jeung Nabiullah Isa alaihi salam. Dunya geus bade kieu. Dajjal diturunkeun. Tah, sabada Nabiullah, sabada Imam Mahdi 7 tahun mimpin dunia subur mahmur diteruskeun mimpinna deui ku Nabiullah Isa alaihi. Ketika geus eueuh nu takbir Allah Allah Allah. Akara dunia dikiamatkan. Ka'bah diangkat ku Allah. Quran tinggal mukakan kertasna doa. Awuh lapadna. Nembe. Ngke zaman Imam Mahdi. Eta urang kembali. Listrik terberfungsi. Salon mual ayak. HP modar. Bombardir terbisa. Kembali ke zaman dulu. Ketika orang perang make panah. Lempang ke Jakarta make kuda. Lamun teteh hayang kok. Malingping. Jadi yang tadi anda susu kanan ni tata, China, China, tikarekel, kira tata, buaya, buaya, ui, enak, antar kereng kamaling pingnya, nolong dulur, ayo kadia, doloyo naik buaya, aing mahayang kapan aing kelang kana laut, ui kadia lauk lauk hiu, ayo naun, babaturan, dulur, akrab, sehingga bala lahir. Jeng orai, jeng maung, jeng sagala. Galak. Engke zaman mah. Senjata tidak berfungsi, listrik. Awah, HP moal aya, sagala moal aya, kembali ke zaman dahulu. Engke, engke, engke. Kira kiai aduh teu nyaho. Engge sarua teu nyaho. Atuh teu dibejakeunna kitabna ge, taun sakian teu Allah ka rahasia tamah. Ngan bakal terjadi. Urang kudu ngiman kon. Bakal turun Imam Mahdi, bakal turun Nabiullah Isa. Nah, kos itulah terjadi kiamat. Sehingga panceritakan, lamun kebon korma, cek Rasulullah, antara Yordan Palestine, gestebuahan, kedeng dari Imam Mahdi turun. Ketika kuring ke Yordan, itu ratusan hektar kebon korma Yordan Palestine, gest 2 tahun tebuahan. Berarti gest kedeng dari turun, gest kedeng dari. Geus Mahdi mah turun geus tereh kiamat. Tah para pemuda, geus tereh kiamat, mang santri, mata gerak karawin bari. Bisi tereh kiamat, gerak karawin, gerak karawin, gerak karawin. Moal endah nu ca nyandung gerak nyandung, nu ca can kawin gerak karawin tereh. lalu lulus cek bapak-bapak di kuarim sieun. Balik ke dia doang nasana kikian deh, mah berkat deh. Tak berkat nak tahayang tereh kiamat. Atulah gitu. Cek pemajikan, kak, kau nanti ke sawah, tereh kiamat. Oh, atau mau darti hola, gitu mah. Justru kuring nyaritakan bab kia, ketika sahabat didakwahkan di depan Rasul, di depan sahabat, sahabat mungkin caringcing sebagai kancing, saring sebagai ikat, sararian ke Gusti Allah, siun jasa karena perintah Allah, karena ancaman Allah, maka orang supaya caringcing kandalkan keimanan, bisi lebok kuku dan tiga girti kenca. Nah, itu mantap kuring ngomongkan kia ge. Mantap kuring nges palah, nyah kuring nges, ayah beke jodahar, kutetehnya. Oh, bayi atuh pemajikan, salaki cekek, kuteteh gitu. Terus ya. Tahilah, pala hadirin sadaya. Musuh orang dunia-dunia, eta dunia tetep bener nyilakakeun ka urang lamun kurang-kurang. Aik boga dunia kudu. Tapi anu ketika boga dunia dipake nulungan agama Allah, dipake sedekah, fakir miskin, yatim piatu, pasantren, majelis taklim, masya Allah. Orang miskin diperhatikan, fakir yatim piatu, kekasih Allah diperhatikan. Mangga teh teuing. Boga orang yang nyenangkan anak pemajikan, sahuap di dahar, saremeh di dahar, kudu jadi anak jeung pemajikan, senang anak jeung pemajikan, dulur, 100 jadi doa malaikat. Masya Allah, marabat anak pemajikan, Pak Ibad. Mantap kula sokel, kula sokor, hayangnya otak salaki koret, hayangnya otak, ngitung duitnya miring. Hah? Laju dana duitnya, nak peci? Beneran? Hah? Coba macam anak kak, coba minta duit, cuma dia dengan anak, namanya lauk. Eh, dia duitnya duit, duitnya dia duit, kotak kita bagian dia kena duit. Coba macam kotak, mati bagian kan? Awah deh awah. Ih, kakak mah kejok doang tunu aya ja anak beki nyatu kana lauk. Kakak kecen aya ulah lauk mamarahan. Gara teh namanya lauk, namanya lauk. Awah deh awah awah awah. Caing awah awah dia. Gagarok mana kieu. Bruk berhagak. Eh tak kuat ditungku peteh. Sret. Kieu bisa lakina. Makanya pancen kana keur nyangu di dinya. Barang nyeleuk kunaon bapa dia kieu? Atuh teh mah yang kieu bae mah. Supaya iya cina guys supaya lemas awak kulah nyeri cangkeng supaya kaya baik pengen kibaing belajar dari satpam orang ada duitan ini dia kak nanti pelit ulah sok pel tetehnya ulah boros-boros deh kartos ya kartos kartos woi kartita kulat cek inget baik cek abah kulat ceng mun ceramah wae mangaji mun geus ka harti atuh geus langsung diteruskeun geus ka harti iya blade ka harti encan tacan cek abah kula ji lamun ceramah wae mangaji mun nu hadirna can ka harti bae kacape-cape jablet iya atuh kumaha cing mah bingung pula mah bener tak kolot eta kaji eta Haji Pahaya, itu benar ya, tak? Atau, itu ngerti baik. Atau liar, dia kena hulu. Gak ngerti, atau enggak, jangan juga yang ngerti, ya. Ayo, yang naon tuh, teteh. Yang kene. Yang nambah. Cing. Musuh orang, nuka dua, ingat, setan. Eh, hawa nafsu. How? Hawa nafsu. Innan nafsala ammaratum bisu. Saknyanya nafsu teni tanak anak kagorengan ulah salat dia ngorak keneh kebaik ke sekolot mun panjang umur ulah ngaji dia kebaik minggu hareup ge aya keneh mending ka itu dia mending ngojek mending tandur dia mending ngalak kalapa tuh nafsu bener teu mahona teh endah bae iyalah nafsu sedengkeun beuh eta nafsu poharana cek Habibullah Al-Haddad leuwih jore tibatan 100 setan. Allahu akbar. Kata nafsu beneran. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Qiyamul lail, budang tipeting. Turun rahmat Allah tipeting di jam sulutul lail, di jam 2 nepi ka subuh. Rahmat Allah tur. Tapi orang teu daek hararud. Ketika usum kadu di leuweung ka. Tengah tilu keur. Para pas koreda. Bleng. Koreda jeung anakna. Dia ulah moral bae. Cek bapana. Dia ke belah barat, aing ke belah timur. Mana batur napa? Jaeta. Buat bubu. Oleh mah cumplung. Pajuh taku dia. Kasipu taurat. Bener. Yelah nafsu. Nafsu. Aduh. Nafsu. Hayang gagah bae naf. Dahar hayang ngeunah bae naf. Hayang suhur. Hayang ngomong nung eleh ku batur. Doang aja jelema suhur bae ngomong. Di mana kak? Kula carape cenah. Keli. Hojong. Di mana kak carape? Di Lampung. Ai kitu tos naon? Tos mal maeta cenah modang dur, sok beri gede drum. Kira-kira. Modang teh segede drum. Laju eta nu ditanya ge hayang sor deui. Kula ge nyari cangkeng cenah kak. Barak balik mah ti Jakarta carape. Tos naon kak? Tos meuli langsung segede leuit. Jeung naon cenah kak? Atuh jeung ngulub dangdor eta. Oh. Atuh Allah teh bisa ngomong manehna. Jol biasa urang geus kibae mah nancak lancang eng. Naon kak? Pau, kula capek geus nyeun hawu. Meuni segede imah. Oh. Jeung naon cenah kak? Atuh jeung nagenkeun langsung eta cenah. Oh. Atuh Allah kak. Hayang sohor bae teh ngomong. Yeah. Ingat. Berarti nuka dua. Nuka dua nanti nah. Nap. Nuka tilu setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Saknyanya na setan teh musuh urang anu nyat. Waduh, eta setan. Asyaitonu ya'idukumul fakro. Setan mangajang jikin kena kapakiran. Nek naon dia kudu sodakoh. Mereka dibeli kena mobil. Mereka dibeli kena emas. Nek naon dia. Sodakoh-sodakoh. Beak dia. Tapi sodakoh mah bagian kiai baik. Dasar usaha kesmiskin. Kita sodakoh deh. Atau nuboga tolol. Pengkut. Gede dah sodakoh mah sodakoh ilmu. Mantak lah menengkiai tepati. Daik sodakoh harta. Atau les daing kak. Jaga sodakoh ilmu. What? Gede. Terus. Nu terakhir musuh orang. Syaitanul insi. Setan nu diserbakeun ke manusia. Anak bisa jadi musuh. Hiji ta. Bener. Indung bapak bisa jadi musuh. Tatangga bisa jadi musuh. Babaturan orang bisa jadi musuh. Iyalah. Para hadirin wal hadirat. Anu dikhawatirkeun teh syaitanul insi. Bingung orang. Kadang-kadang batu enggak. Saudara salah kita mahayang nyumbang ke masjid. Nama tak kak? Atau iya mah aja nak nyumbang. Eh, pakai otak. Masjid kabehan, lain masjid sorangan. Kuku delok. Hayang kaal. Macai, ada. Anak 18. Main bikin baik. Orang banyak mikir, sama dia. Eta saya tunul ingsi, eta. Bener tak? Tolong. Wah, budak terasa. Seribu itu ngopi. Nandak maghrib bangsa. Allahu Akbar. Ngenan wadan. Babi. Cenah. Ada tak di tambak mandek nuk itu. Laku di ketiga hulu nakunan gitu. Mandek tambak atau tambak mandek? Coba. Cuma, hai berjamaah. Alah dia kira kagok. Mak gara sholat. Ceng gara sholat, mak. Dulu, sinatron lama itu lah. Mana? Ayo, siapa bagian benang. Cuma aku di duduk-duduk. Benar, buah duduk itu. Syaitanul insi. Setan nu diserupakeun manusia, ngancik di anak urang, ngancik di pemajikan, ngancik di salaki, ngancik di baturan, ngancik di kolot. Hartos. Musuh urang. Opat, dunia nu kahiji. Nu kadua, nafsu. Nu katilu, setan. Nu kaopat, syaitonul insi. Na ilah, muga-muga eta ku urang anu opat tadi musuh urang sing bisa diberantas bahkan melalui pengajian. Musuh-musuh urang eta insyaallah bakal rada eleh. Akhlaqtun nasa bidzunub, cek jurig wa akhlaquni bila ilaha illallah wal istighfar. Aing ngajurkeun manusia bermacam-macam dosa, aing bisa hancur ke manusia, cek iblis jeung setan. Lamun manusia ngalobakeun istighfar jeung la ilaha, asok tata maca istighfar, asok keur moe pare dikoreh parena ku kotok. Pot muser. Bangsat dia kotok, astagfirullahaladzim. Dia kotok. Bangsat dia jeprot kotok di baledo. Ih, eta kolotok kotok. Eh, begot. Mamaran kotok deh. Cekotok, kolotok dia kotok. Dasar dia, budak mandek tambak, pelit dia, pelit, pelit. Dia pelit dia. Dia panen 20 karung, atau aja deh ngakan 100 biji aing. Dia mau beak, mau naun dia. Cekotok. Dia... Aing cenah lamun lain dia di mana barang akana? Da ya, imah ojek teu bisa. Anu gawe pabrik mau ditarima teu boga ijazah cekotok. Cekotok kitu eta hewan cekotok. Dia teu cabulan mulai bulan Rajab di aing geudak budak budak dikekek di peunceut. Teu meunang ampun aing RT kuat turun ngepung aing cenah cekotok. Gerak dia kuaing cekotok. Diarahan dia kuaing bangsat dia. Bangsat cekotok eta teu nyebut na teh. Ima orang dipel, menusun hujan, kedeber, beberes ngepel, kotok hiber. Cekotok, hei, ini moga imah. Gila, gila. Jerot, mengisi. Ya, gede, tetai kotok, kak. Cek, moga imah, bangsat, dia jurik, dia. Dasar dia kotok, terbuka otak, dia. Dasar dia, Masya Allah, haram jada, dia apa? Macam kotak babi, babi kotak yang sebut. Satu-satu ya kak. Nah, nyah, kesayahan aja. Ingat musuh orangnya, ingat musuh ur. Semoga-moga berkah ieu pangajian, ala kadar nasihat kuring sakedik. Moga-moga aya manfaatna. Nuleres topik hidayat Allah anu lepat kebodohan kuring. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur kenuhun ka al-mukarom anu parantos.